Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ahibati fillah, alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua. Kenikmatan yang sangat banyak yang tidak bisa kita hitung. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah. Dengan nikmat ini kita berharap Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita di akhirat kelak. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang memasuki al-khatimah, yakni penutup dari kitab ini, di mana penulis hafizahullah taala menutup kitab ini dengan beberapa wasiat. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan bacakan wasiat yang ditulis oleh beliau, di mana beliau menulis wasiat-wasiat yang sangat besar, sangat agung dan sangat indah. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan wasiat-wasiat ini dan meminta taufiknya, hidayah taufiknya, agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Di halaman 331 Al-Khatimah, beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Beliau berkata, usika ya akhi ahsanallahu tawfiqak wa nafsi bitaqwallah, fa in ittaqaitahu kafaka kulla hammin, wa in ittaqaitan nasa lan yughnu anka minallahi shay'a. Qala ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وَقَالَ تَعَالَى وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Wasiat yang pertama, beliau berkata, aku wasiatkan kepada engkau wahai akhi, ahsanallahu tawfiqak, aku wasiatkan kepada engkau dan kepada diriku agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau bertakwa kepadanya, maka dia akan mencukupimu dari semua masalah, dari semua kegundahan, kesedihan dan seterusnya. Wa in taqaitan nas, apabila kau takut kepada manusia, mereka tidak bisa sama sekali memberikan manfaat kepadamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari kesempitannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian di surat At-Talaq ayat yang keempat, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan perkaranya menjadi mudah. Urusannya menjadi mudah. Ini wasiat yang pertama. Ya, beliau mewasiatkan kepada kita semua agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menurunkan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala dari keutamaan bertakwa. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari kesempitan yang dihadapi oleh seseorang. Jadi jalan keluar dari kesempitan, dari masalah adalah bertakwa kepada Allah. Kemudian Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berjanji orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan urusannya. Ini wasiat yang pertama, wasiat yang agung, wasiat yang besar. Kemudian wasiat yang kedua, beliau berkata, wa usika bi itsari ta'atillahi ta'ala wa ittinabi mukhalafatihi wal ikbali bil kulliyati alayhi war ruju'i fi kulli hammin wa na'ibatin ilayhi wa tarki ar-rukun ila al-khalqi wal i'timadi alayhim wa iyyaka war ruju'a ilayhim fi kulli shay'in min asbabik bal yakunu ruju'uka ila Allahi wa i'timaduka wa tawakkuluka alayhi fa inna Allah ta'ala yaqul wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Aku berwasiat kepada engkau untuk mengutamakan ketaatan kepada Allah Ta'ala, menjauhi menyelisihinya, jauh dari menyelisihinya, kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala 100%, kemudian kembali dalam setiap masalah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak menjadikan manusia sebagai sandaran atau tidak menyandarkan perkara kepada manusia dan condong kepada manusia. Hati-hatilah condong atau kembali kepada mereka dalam segala sesuatu dari sebab musabab, dari sebab engkau. Tetapi hendaknya engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukup baginya. Kemudian dia pun berkata, beliau berkata, "Wa'lam annal khalqa kulluhum 'ajizun wa mudabbarun." Ketahuilah bahwa semua makhluk itu lemah dan semua makhluk itu mudabbar, artinya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mengatur itu Allah Subhanahu wa taala. Allah mudabbir. وَمَنْ عَجَزَ أَنْ نَفْعِ نَفْسِهِ كَيْفَ يَقْدِرُ عَلَى نَفْعِ غَيْرِهِ. Barang siapa ya, atau orang yang lemah dari memberikan manfaat kepada dirinya, bagaimana dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain? Ini kalimat yang sangat besar ya, sangat tinggi, mengingatkan kita bahwa memang kita harus tawakalnya kepada Allah ya. Kita harus bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua perkara, enggak boleh kepada makhluk. Karena makhluk lemah. Yang lemah tidak mungkin bisa menolong orang lain. Walidzalika qala ba'du salaf, oleh karena itu sebagian kaum salaf berkata, istighatsatul makhluqi bil makhluq kastighatsatil masjuni bil masjun. Istighosahnya makhluk kepada makhluk itu seperti istighosahnya orang yang dipenjara kepada kawannya yang dipenjara ya. Jadi seseorang yang minta kepada sesamanya, kepada makhluk. Sama halnya seseorang yang dipenjara ya, ingin keluar tapi minta tolongnya kepada orang yang ada di dalam dipenjara tersebut, yang dipenjara juga. Ya. Ini mengumpamakan seperti orang yang punya masalah ingin dapat jalan keluar, dia mintanya kepada orang yang punya masalah juga. Oleh karena itu kita diingatkan kepada Allah diingatkan oleh penulis agar kita ya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai sandaran kita. Sebagai sandaran kita dengan cara apa? Dengan cara mengutamakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi maksiatnya. Ini wasiat yang kedua. Wasiat yang ketiga, beliau berkata, "Wanzur alla yushghilaka anillahi ta'ala ahlun wala malun wala waladun fatakhsara umrak." Qala Allah ta'ala, qala Allah azza wa jal, "Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah." وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Yang ketiga, beliau berkata, perhatikanlah, lihatlah, jangan sampai engkau disibukkan oleh keluarga, oleh istri, oleh anak, atau oleh harta, ya, istri, harta, anak, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga menjadi rugilah umurmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali harta-harta kalian, anak-anak kalian membinasakan atau melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah." Wa may yaf'al dzalik, dan barang siapa yang melakukan hal itu, fa ulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Kemudian beliau berkata, wa yuqarribuka ila Allah ta'ala dzikruhu bi qira'ati kitabihi wa tadabburi wa tafakkuri wa tafahumi fi ma khatabaka bihi min awamirihi wa nawahihi fatamtathilu li awamirihi wa tanzajiru an nawahihi. Dan bisa mendekatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ta'ala dzikru, ta'ala dzikruhu, ya, penyebutan Allah Maha Tinggi, dengan cara membaca kitabnya, membaca Al-Qur'an, kemudian mentadaburi, bertafakkur, memahaminya, memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala ajak, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala seru engkau, ya, dari perintah-perintahnya dan larangan-larangannya, sehingga engkau bisa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, di paragraf yang kedua ini kita diingatkan oleh penulis hafizahullah taala bahwa kita hendaknya, ya, membaca Al-Quranul Karim dengan tadabbur, dengan tafakur, dengan tafahum. Membaca Quran adalah wasilah agar kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau beliau berkata, hal ini bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wasiat beliau yang berikutnya adalah, wattabi' sunnatan nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kulli af'alika wa aqwalika wa jami'i asbabika wa ahwalika wa iyyaka wa mukhalafata as-sunnati fi ma daqqa wa jall, fa inna Allah ta'ala yaqul falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim, wa qala ta'ala wa in tuti'uhu tahtadu. Artinya, wattabi' sunnatan nabiy, ikutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh perbuatanmu, dalam seluruh perkataanmu, dan dalam seluruh asbabmu dan keadaanmu. Hati-hati menyelisihi sunnah, baik itu perkara yang dianggap ringan atau yang dianggap besar, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, hendaknya orang-orang yang menyelisihi perkaranya hendaknya takut. Takut apa? أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٍ أَلِيمٍ, takut tertimpa fitnah atau azab yang pedih. Dan Allah berfirman, وَإِنْ تُطِيعُهُ تَهْتَدُوا, apabila kalian mentaati beliau, mentaati Nabi Muhammad SAW, maka kalian mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Berikutnya beliau berkata, waqtadi bisayri salafi salihi minal amri bil ma'rufi wal nahyi anil munkari wabda' fi dhalika binafsika fa inna allaha yakulu mukhbiran an shu'aybin alayhi salam wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Ikutilah perjalanan kaum salafus salih dari beramar ma'ruf dan nahi munkar. Mulailah pada dirimu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman menghabarkan tentang Syuaib alaihi salam. Di mana Nabi Syuaib berkata di surat Hud ayat yang ke-88, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu." Aku tidak ingin menyelisihi kalian dari perkara yang aku larang. Ya. Jadi, aku tidak akan menyelisih perkataanku. Aku juga tidak akan menyelisih kalian. Ya, dari apa yang aku sampaikan dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini perkataan Nabi Hud yang Allah firmankan di surat Hud ayat yang ke-88. Ya. Berikutnya wasiat beliau adalah awid nafsaka suhbatal akhyari wattaba'ud an suhbatil ashrari fa innahu sabata 'anil nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qala man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum wa qala man ahabba qauman fa huwa minhum wa qala al mar'u ma'a man ahab. Biasakanlah dirimu untuk bergaul ya dengan orang-orang yang baik, bersahabat dengan orang-orang yang khair, al-akhyar, orang-orang yang baik, dan jauh dari orang-orang yang asyrar ya, tidak bersahabat dengan orang-orang yang buruk. Karena telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meniru-niru suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba qauman fahuwa minhum. Barang siapa yang mencintai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang bersama dengan siapa yang dia cintai. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Oleh karena itu, ketika seseorang mencintai orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, maka ada harapan bisa bersama dengan orang-orang yang baik dan orang-orang yang soleh sampai ke surga. Adapun ketika mencintai orang-orang yang buruk, na'udzubillah, orang kafir, orang munafik, orang musyrik, na'udzubillah. Ya. Ini bisa menghantarkan kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Beliau berkata, "Wa aqlil min ad-dukhuli 'ala al-mutrafin abna'id dunya." فإن الدخول عليهم والنظر في زينتهم يصغر في عينك عظيم نعم الله عليك فإن الله تعالى يقول لنبيه عليه السلام ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Ah, ini sangat nasihat yang sangat baik sekali, ya, sangat bermanfaat sekali. Wasiat yang beliau tujukan untuk kita semua. Beliau berkata, wa aqlil min ad-dukhuli 'ala al-mutrafin. Ya. Aqlil artinya persedikitkanlah, artinya jangan banyak-banyak. Ya, kurangi. Ya, kurangi dari masuk, bertemu, bergaul dengan orang-orang yang hidupnya mewah, dari anak-anak dunia, abna'id dunia. Jangan sering bergaul dengan mereka. Jangan sering bergaul dengan orang-orang yang hidup dalam kehidupan yang mewah. Karena apa? Kata beliau, فَإِنَّ الدُّخُولَ عَلَيْهِمْ, karena masuk bersama mereka atau kepada mereka, atas mereka, وَالنَّظَرَ فِي زِينَتِهِمْ, kemudian memandangi perhiasan mereka yang Allah berikan kepada mereka, efeknya, pengaruhnya bisa membuat jadi besarnya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada engkau menjadi kecil di matamu, di mata engkau. Ya. Ini karena seringnya bergaul dengan orang-orang yang hidupnya dalam kehidupan yang mewah, ya, mutrafin. Padahal nikmat Allah yang Allah kasih kepada kita itu besar. Karena salah bergaul, kita menganggap nikmat yang ada pada kita kecil. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya alaihi salatu wasalam dalam surat Thaha ayat 131. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi. Janganlah kamu, ya, tunjukkan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia. Linaftinahum fi, kami uji mereka dengannya. Yani untuk kami uji mereka dengannya. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Sedangkan rizki Rabbmu lebih baik dan lebih kekal. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam, ya, menunjukkan kedua matanya, yakni pandangannya, yakni kedua matanya kepada apa yang telah Allah berikan kepada golongan-golongan dari mereka, dari bunga-bunga kehidupan dunia, ya, dari bunga-bunga kehidupan dunia. Karena itu semua ujian, kata Allah, linaftinahum fi, kami uji mereka di dalamnya. Nah, Allah juga berfirman, wa rizqu rabbika khairu wa abqa, sedangkan rizki Rabbmu lebih baik dan lebih kekal. Ya, ini wasiat yang beliau sampaikan kepada kita supaya kita tidak memandang nikmat-nikmat yang ada pada kita, yang Allah berikan pada kita, ya, dengan pandangan kecil, dengan pandangan hina, karena kita melihat apa yang dimiliki oleh orang yang jauh dari kita dari sisi kemewahan. Oleh karena itu, aqlil, kata beliau, aqlil min ad-dukhuli 'ala al-mutrafin. Jangan banyak-banyak bergaul dengan orang-orang yang mewah, yang dalam kehidupannya mewah, dan seterusnya. Wasiat berikutnya, beliau berkata, وَعَلَيْكَ بِسُحْبَةِ الزُّهَادِ فِي الدُّنْيَا وَمُخَالَطَةِ الصَّالِحِينَ وَالرَّاغِبِينَ فِي الْآخِرَةِ وَالتَّارِكِينَ خُضُوظَهُمْ عَنْ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ طالبا بذلك رضا الله عنك والدار الآخرة فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخْبَرُ عَنِ الْفَرِيقَيْنِ فَقَالَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك فإنه أجدر ألا تزدري نعم الله عليك. Atas engkau, yani wajib bagimu bersahabat dengan orang-orang yang zuhud di dunia. Kemudian ya, berkawan, bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang ragib fil akhirah, orang-orang yang cinta akhirat, yang meninggalkan kesenangan mereka dari kehidupan dunia yang fana ini dalam rangka mencari ridha Allah, ya. Ridha taliban bidzalika ridha Allah anka, ya, dalam rangka mencari keriduan Allah, yakni supaya Allah ridha kepada engkau. Wad-darul akhirah, dan negeri akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang dua kelompok. Allah berfirman, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka kami segerakan baginya di dalamnya apa-apa yang kami inginkan, itu pun bagi yang kami mau. Kemudian kami jadikan untuknya neraka jahannam yang dia akan memasukinya dalam keadaan tercela, ya, tercela dan terhina. Kelompok yang berikutnya adalah barang siapa yang menginginkan akhirat kemudian berusaha untuk mendapatkannya dalam keadaan beriman, mereka adalah orang-orang yang usahanya itu disyukuri. Surat Al-Isra ayat 18 dan 19. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم برسابدا انظر lihatlah ya ila man huwa dunak, lihatlah kepada orang yang di bawahmu. Wala tanzur ila man huwa fawqak, jangan melihat kepada orang yang berada di atasmu. Karena apa? Fa innahu ajdaru alla tazdari ni'amallahi alayka, karena itu lebih pantas, ya, engkau tidak menyepelekan atau mencemooh, menyepelekan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada engkau. Ya, dengan kita melihat orang yang ada di bawah kita, kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita melihat orang yang berada di atas kita, maka susah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya beliau berkata, wala tahtamma bi syai'in min ad-dunya. Jangan kamu ya berihtimam, yakni memperhatikan sesuatu dari dunia, ya. Fa innahu warada an Yahya ibn Mu'adz, karena telah datang perkataan dari Yahya bin Mu'adz di mana beliau berkata, ad-dunya adamun la tusawi ghamma sa'atin, dunia itu tidak ada, ya. Ini beliau katakan ad-dunya adamun, ya, la tusawi ghamma sa'atan sa'atin, ya, tidak bisa menyamai, ya, kesedihan sesaat dunia ini. فكيف بغم طول عمرك فيها مع قليل نصيب منها. Nah, maka bagaimana dengan kesedihan sepanjang umurmu, ya, di dalamnya dengan disertai sedikitnya bagian yang kau miliki, ya. Ini nasihat dari Yahya bin Mu'adz, ad-dunya adam, dunia itu dianggap tidak ada, ya, dunia itu dianggap tidak ada. La tusawi ghamma sa'atin, ya, dunia itu tidak bisa menyamai, ya, kesendihan yang sesaat yang dialami oleh seseorang. Ya, orang kalau dapatkan sedih kayaknya enggak dapatkan kenikmatan dunia. Ya, kalau sudah sedih dapat masalah, ya, kayak hidupnya ini enggak berarti. Ah, bagaimana dengan kesedihan atau masalah yang dihadapi sepanjang umurnya? Kemudian dilanjutkan, beliau berkata, "Wa talib nafsaka fi kulli waqtin bima huwa aula bika fi dhalikal waqti." Ya, tuntutlah dirimu dalam setiap waktu dengan apa-apa yang lebih utama, ya, dengan apa-apa yang lebih utama bagimu dalam waktu itu, dalam waktu tersebut. Fa inna Sahal ibn Abdullah qala, karena Sahal bin Abdullah pernah berkata, waktuka a'azzul asyai 'alaika. Ya, waktumu adalah sesuatu yang paling berharga bagi dirimu, sesuatu yang paling mulia bagi dirimu, sesuatu yang paling mahal yang ada padamu itu waktumu. Fashghilhu bi'azzil asya, maka sibukkanlah atau isilah waktumu dengan sesuatu yang paling mulia, dengan sesuatu yang paling berharga, dengan sesuatu yang paling mahal. Yakni apa? Yakni ibadah, menuntut ilmu misalkan, baca Quran, baca kitab-kitab hadis dan seterusnya. واترك ما لا يعنيك من الافعال والاقوال والحركات والسعي. Ya, tinggalkan segala hal yang tidak bermanfaat untuk dirimu, dari segala perbuatan, dari segala ucapan, dari segala gerakan, dari segala usaha. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, kan nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ciri dari kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kemudian beliau berkata, ya, di antara wasiat beliau, walzamil ikhlas fi jami'i af'alika wa ta'atika wa tasarrufatika, karena Allah Ta'ala yaqul, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَأَخْلِصِ الْعَمَلَ يَكْفِكَ الْقَلِيلُ مِنْهُ. Ya, nasihat yang baik sekali, nasihat yang bagus sekali, kata beliau, berilzam, tetaplah ikhlas, ya, dalam seluruh perkataan, dalam seluruh perbuatanmu, dalam seluruh ketaatanmu, dalam seluruh tindak tandukmu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidaklah mereka diperintah melainkan agar memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Wa akhlisil amal, ikhlaskanlah amalmu, yakfikal qalilu minhu, niscaya cukup bagimu amal yang sedikit darinya. Subhanallah, akhlisil amal, yakfikal qalilu minhu, ikhlaskan amalanmu walaupun sedikit cukup bagimu. Karena apalah arti amal yang banyak, sehari semalam beramal terus tapi tanpa keikhlasan, karena tidak diterima itu. Tapi dengan keikhlasan walaupun sedikit, Allah terima. Wa talib nafsaka bisidki fi ikhlasika wa fi jami'i tasarrufatika, fa inna kulla halin khala min as-sidki fa huwa haba. Qala Allah تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق يهدي إلى البر. Tuntutlah dirimu agar selalu jujur dalam keikhlasanmu dan dalam semua perbuatanmu, karena setiap keadaan yang tidak ada kejujuran di dalamnya maka dia bagaikan debu yang berterbangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di antara orang-orang yang beriman ada rijal, ada orang-orang yang sahabat, ya, yang mereka ini jujur dari apa-apa yang mereka telah berjanji kepada Allah di atasnya. Ya. Kemudian Nabi SAW berkata, "As-sidqu yahdi ilal bir." Kejujuran itu bisa memberi petunjuk kepada seseorang kepada kebaikan. وداوم التفكر فيما سبق منك من المخالفات فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم التفكر متواصل الأحزان. Terus menerus bertafakur dari mukhalafat yang telah kita lakukan, yang telah lalu. Karena Nabi SAW selalu bertafakur, terus bertafakur dan mutawasil al-ahzan, artinya terus yang dalam keadaan huzn, ya, sedih. Watafakkar fi martak fi martak fi martakabathu watafakkar fi martakabtahu min al-mukhalafat wal-dhunub fajaddid laka wa khudh bit-tadhakkur nadaman وتوبة واستغفار فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة. Bertafakurlah terus terhadap apa yang kau telah lakukan dari dosa dan dari hal-hal yang menyelisihi dan dosa-dosa. Fajaddid lak artinya perbaharui itu untukmu. Wa khudh bitadhakkuri nadaman, dan menyesallah dengan mengingat dosa-dosamu, kemudian bertaubatlah dan mintalah ampun kepada Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nadamu taubah." Nadam yakni nadam itu penyesalan, merupakan taubat, ya. Nah, inilah mungkin barangkali yang bisa kita bahas, ya. Insyaallah taala kita akan sambung dari nasihat atau wasiat yang disampaikan oleh muallif hafizahullah taala, ya, tinggal 3 halaman atau 4 halaman lagi insyaallah taala kita akan baca pada pertemuan berikutnya. Dan alhamdulillah dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita sudah membahas dari khotimah ini setengahnya. Setengah dari wasiat-wasiat yang beliau sampaikan, ya. Mudah-mudahan bisa kita ingat selalu dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dari wasiat beliau kepada kita, dari kita hendaknya bertakwa kepada Allah, mendahulukan ketaatan kepada Allah, mengutamakan ketaatan kepada Allah, ya. Kemudian jangan sampai tersibukkan, ya, dengan harta dunia, dengan istri, dengan anak, dari berzikir kepada Allah. Kemudian banyak baca Quran, kemudian mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti kaum salafus soleh, kemudian cari kawan dan sahabat yang baik, ya. Kemudian juga jangan sering bergaul dengan orang-orang yang mewah, hidupnya mewah, karena akan bisa berpengaruh kepada pandangan kita dan bisa membuat apa yang Allah berikan yang besar dari nikmat-nikmatnya itu dianggap ringan, dianggap kecil oleh kita. Kemudian juga berkawan dengan orang-orang yang zuhud. Ini penting sekali, berkawan dengan orang-orang yang zuhud. Ini orang-orang yang zuhud di dunia, dan zuhud ini tidak mesti miskin tentunya. Berkawan dengan orang-orang yang zuhud dan orang-orang yang soleh, yang cinta akhirat bukan cinta dunia, ya. Yang bisa nampak mereka mendahulukan perintah Allah, ya. Mereka ibadahnya, istilahnya adalah ibadahnya getol, baik, ya. Sodakohnya, ibadahnya, kemudian zikirnya, kemudian perhatian terhadap pengajian, artinya menuntut ilmunya, ya. Nah, ini adalah orang-orang yang harus kita kawani, ya. Kita temani, kita jadikan sahabat, ya. Nah, kemudian diingatkan bahwa waktu kita adalah waktu yang kita miliki di dunia adalah sesuatu yang paling berharga, paling mahal, ya, paling utama, paling mulia. Oleh karena itu hendaknya kita mengisi waktu kita dengan sesuatu yang paling baik. Nah, kemudian nasihat ikhlas, ya, ikhlas, dan kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dari perbuatan pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saja yang bisa kita bahas, ya. Bisa kita baca maksudnya. Insyaallah Ta'ala kita akan lanjutkan nasihat-nasihat beliau yang subhanallah sangat baik dan sangat bagus untuk kita perhatikan, dan kita akan bahas insyaallah dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas materi yang bermanfaat ini. Dan ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, silakan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah Ustaz sampaikan, bisa langsung menghubungi nomor kami di 0218236543, sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat di 0819896543. Silakan, kami akan mengangkat untuk Anda yang telah menghubungi nomor kami. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Ibu Tanti di Riau. Ya, silakan, Bu. Diperkeras suaranya, Bu, ya. Ya. Ya, kita sebagai perempuan melihat takwa sunnah di televisi. Melihat apa? Dakwah sunnah di televisi. Ya. Kadang-kadang timbul rasa cinta kepada ustaz-ustaz itu, ya, ustaz yang menyampaikan dakwah sunnah. Hmm. Ya, karena bukan cinta seperti ke suami, tapi karena ilmunya gitu. Itu berdosa ya, Ustaz. Baik, Bapak Profesor. Sudah? Nah, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tapi masalah cinta, ya, itu harus didudukan sesuai dengan tempatnya, ya. Jadi cinta kepada Allah, cinta kepada ulama, dan cinta kepada suami, itu beda, ya. Saya pernah baca sebuah risalah, ya, sebuah tulisan dari tulisannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan apa yang dituntut oleh Allah dari kita, dan Allah memiliki sifat mahabbah juga, cinta juga, ya. Dan kata beliau, cintanya kita kepada Allah beda dengan cinta kita kepada makhluk. Beda dengan cinta kita kepada makhluk. Oleh karena itu merupakan kekeliruan dari sebagian orang ketika mengungkapkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti dia mengungkapkan rasa cintanya kepada suaminya, ya, atau kepada orang yang dia cintai dari isyq. Isyq itu apa? Rasa dari syahwat, ya, syahwat kepada pasangannya misalkan, ya. Oleh karena itu tidak boleh kita mengungkapkan misalkan gini, Allah itu maha romantis gitu, ya, nggak boleh, ya, nggak boleh. Nah, karena kata Syekh Utsaimin, kita miliki kecintaan di hati kepada ulama, ya, kepada ulama, ya. Jika kita cinta kepada suami, ya, itu cintanya berbeda, ya. Cinta kita kepada ulama karena kita cintai dia ilmunya. Ini sesuatu yang wajar, ya, sesuatu yang boleh, ya. Dan kemudian cinta kepada suami tentunya beda dengan cinta kepada apa? Kepada ulama kita, ya. Dia harus dibedakan. Nah, ini wajar, masih batas wajar, ya. Yang tidak boleh itu adalah mencintai ulama atau ustaz, ya, sama seperti mencintainya kepada suaminya nih. Nauzubillah, ya, nauzubillah, sama nauzubillah. Tidak boleh kalau yang model seperti ini, ya. Jadi kalau hanya sekedar yakni simpati, ya, karena ustaz-ustaz kita, karena ulama kita, ya, atau ustaz-ustaz ahlu sunnati wal jamaah menyampaikan ilmu, nah, ini sesuatu yang wajar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, Ustaz, terima kasih atas penjelasannya, Ustaz, dan semoga dapat berikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Selanjutnya kami buka kembali, silakan di 0218236543. Halo. Halo. Belum tersambung. Kami akan bacakan pesan singkat Ustaz dari Bapak Rianto di Jogja. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menerapkan kaidah atau memadukan kaidah mahabbah, khauf dan roja pada saat kita beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya. Barakallahu fiik. Jadi ahlu sunnati wal jamaah dalam beribadah dan perjalanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu didasari dengan tiga hal tadi yang disebutkan oleh si penanya, ya, mahabbah, khauf dan roja, cinta, takut dan harapan. Cinta ini kata ulama sebagaikan kepalanya burung. Kemudian khauf dan roja bagaikan dua sayapnya. Jadi dalam perjalanan mesti ada tiga-tiganya. Kalau salah satunya tidak ada maka cacat. Ya. Kalau misalkan salah satunya yang lebih dalam masalah ibadah, ini juga cacat. Ya. Jadi tiga ini harus seimbang. Cinta, ya. Dengan cinta ini seseorang akan mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mencintai Allah Subhanahu wa taala merupakan dorongan, ya, yang dengannya dia bisa nurut dan mau mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan takut dia akan menjauhi maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala syadid, ya. Allah Subhanahu wa taala keras siksaannya, ya. Nah, dengan takut dia akan menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat. Bisa jadi Allah mengazabnya, wala iyadzu billah. Ya. Oleh karena itu tidak boleh kita merasa aman dari apa? Dari murka Allah. Merasa aman dari murka Allah ini merupakan awal dari kebinasaan seseorang. Kemudian yang ketiga adalah roja. Dengan harapan dia tidak akan putus asa. Tidak putus asa dari apa? Dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan harus seimbang. Nah, perinciannya bisa dilihat di buku-buku akidah tentang masalah ini, ya. Allah alam. Baik, saya terima kasih. Selanjutnya kami buka kembali untuk Anda yang menghubungi kami via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Silakan. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Ummu Salimah di Kalimantan Barat. Iya, Ummu Salimah, dikecilkan dulu ya volume televisinya. Ibu berbicara melalui telepon saja, Bu, ya. Silakan, Ibu. Mau nanya, Ustaz. Ya, silakan. Saya kan tinggal jauh dari suami. Di rumah saya cuma ada bertiga dengan anak gadis saya sama anak laki-laki saya yang masih kecil, Ustaz. Ya. Boleh nggak, Ustaz, kalau menerima tamu, nginap gitu, tapi tamunya itu suami istri? Nginap di rumah boleh nggak, Ustaz? Di rumah ada anak. Saya cuma bertiga, anak perempuan saya sama anak laki-laki masih kecil. Oh, iya. Terus yang kedua, Ustaz. Iya. Apakah mencabut uban itu dilarang, Ustaz? Soalnya kalau biasanya kalau saya suami lagi duduk terus saya bareng di pangkuannya, saya suka dicabutin ubannya Ustaz sama suami saya. Baik, baik, baik. Ya. Itu baik. Ustaz. Terima kasih Bu ya. Makasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang pertama tentunya ya harus izin dari suami. Tidak boleh memasukkan siapapun ke rumah, ya, melainkan izin dari suami. Ya. Kemudian juga dilihat yang masuk ke rumah, apalagi kalau nginep, ya. Kalau nginep ini hendaknya diperhatikan. Ya. Kalau misalkan memberatkan, ya tidak usah nginep di rumah. Ya. Jadi jawabannya tidak mutlak tidak boleh atau mutlak boleh, ya, karena dilihat keadaan dari izin belum suaminya kan gitu. Kemudian siapa yang masuk ke rumahnya kan gitu. Kalau misalkan masih kerabat maka tidak mengapa, ya, seperti Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ya, beliau pernah menginap di rumahnya Maimunah, ya, salah satu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kata Syekh Utsaimin, baituta fi baitil ghair, ya, menginap di rumah orang lain boleh. Nah, tapi diperhatikan adab-adabnya. Ya, diperhatikan adab-adabnya. Jadi adabnya jangan sampai ikhtilat kalau misalkan bukan mahramnya kan gitu. Karena ada sebagian kita yang bukan mahramnya ikhtilat di rumah. Jangan sampai masuk maksiat di rumah kita kan gitu. Nah, kemudian adab-adab islaminya harus diperhatikan. Nah, adapun pertanyaan yang beberapa kedua ya tentang mencabut uban, ulama bilang hukumnya makruh karena uban ini nanti bisa bercahaya di akhirat. Ya, jadi bilang ke suami jangan cabut uban. Ya, nanti ada larangannya, tapi larangannya kata ulama hukumnya makruh. Ya, biarkan saja uban itu. Ya, nanti karena kalau dicabut nanti jadi botak. Ya, jadi botak. Uban itu kalau sudah tumbuh 1-2 dia akan merembet ke yang lainnya. Allah katakan wasta'ala ar-ra'su syaiba di Quran itu. Ya. Artinya seakan-akan kepala itu dipenuhi dengan uban. Uban itu akan cepat menyebar seperti api. Seperti api, cepatnya seperti itu. Ya, oleh karena itu enggak usah dicabut. Kalau misalkan kepalanya ubanan semua nanti dicabut gimana sama botak? Iya kan? Iya. Nah itu. Nah, tapi nanti kalau misalkan sudah ubanan boleh di ini dikasih warna, ya, tapi warna pilih warna yang apa? Merah, coklat, itu boleh, ya. Nah, itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Dan saya minta ampun kepada Allah kalau ada kekeliruan. Ya, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.